يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. طيب إن شاء الله kita lanjutkan sekarang adalah المحظور المحظور dan juga المكروه mudah-mudahan insya Allah kita bahas. طيب kita mulai dari تعريف المحظور. المحظور di sini seperti المحرم dalam sifat lain atau dalam penamaan lain al-muharram atau haram ya atau mamnu. Tapi mamnu itu masih terlalu luas maknanya. Mamnu itu seperti makruh. Jadi makruh itu juga bermakna mahzur gitu. Salaf itu kadang-kadang makruh itu dimaknai haram di salaf kadang-kadang. Dan juga di Imam Mazhab yang 4. Ya, di Imam Mazhab yang 4 juga seperti itu kadang-kadang. Jadi makruh itu lafal yang mujmal dia memiliki dua makna yang mana dua makna itu memiliki hukum yang berbeda. Ya makruh sama haram itu berbeda. Okay. Al-mahdzur ta'rif al-mahdzur. Wal mahdzuru min haitsu wasfihi bil hadri ay al-hurmah. Ini kacau juga ini kok ada berondongan-berondongan sekali ya drrr, gitu. Enggak mau anda enggak ini punya pertanyaan karena itu akan menyibukkan kita. Ya Ustaz Abdul gitu. Aduh. Oke. Wal mahdzur karena repot kalau misalnya kita pakai pertanyaan kan nanti anda jawab pertanyaan lagi padahal materi masih banyak. Belum lagi pertanyaan antum nanti, belum yang di luar konteks, belum apa, belum pertanyaan tentang apa pendapat antum mengenai Syekh Fulan, apa pendapat antum mengenai Syekh Fulan. Capek itu, akhirnya habis waktu buat. Wal mahdzur min haitsu wasfihi bil hadri ay al hurmah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ini ay al hurmah. Antum tambahin titik dua aja biar enggak ter ini ya. Enggak tercampur. Jangan sampai dikatakan ai al-mahdzur itu adalah ai al-hurmatu ma yusabu ala tarki. Oh itu salah itu. Ya, jadi al-hurma oh selesai kemudian titik dua. Ma yusabu ala tarki imtithalan wa yu'aqabu ala fi'li. Ya, ini berarti definisi untuk al-mahdzur secara syar'i dari perspektif al-waraqat. Okay. Tapi dari segi bahasa atau terminologinya ada makna mahzur di sini katakan number one footnote-nya wal mahzuru ma'khudhun minal hadri wa huwa al man'u. Apa arti al man'u? Jadi al mahzur ma'khudh terambil dari al hadri. Asal katanya masdarnya itu al hadr. Ya. Mayoritas ulama ketika menyebutkan ma'khudun min dari apa asalnya itu kembali ke masdarnya. Karena masdar ini source, sumber. Tapi kadang juga mereka mengatakan al-mahdzur ma'khudun min hadhara yahdhuru atau yahdhiru. Lupa. Karena jangan dipakai itu fi'il mudhari atau fi'il. Misalnya kata al-mamnu'u ma'khudun min mana'a yamna'u. Kadang-kadang gitu. Tapi yang lebih afdol itu kembali ke masdar. Karena secara formalnya juga masdar dimaknai masdar karena dia sebagai source untuk setiap cabang-cabang yang kemudian ada fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il nahi dan seterusnya. Okay. Al-mahdzur ma'khudzun min al-hadri wa huwa al-mana'. Apa makna al-mana'? Mana? Larangan. Oke, okay, al-mana' itu bisa bermakna dua. larangan dan hal yang dilarang. Karena masdar itu kadang-kadang bermakna maf'ul. Nah, sebagaimana juga hadhur itu bisa bermakna fi'il itu sendiri, pelarangan, bisa juga bermakna sesuatu yang dilarang. Gitu ya. Kemudian wal mahdzuru huwa al haramu alladhi huwa diddul halal. Apa mahdzur itu? Nah, sekarang sebenarnya ini setelah kalimat yang almarhum wal mahdzuru huwa al haramu alladhi huwa diddul halal, ini berkaitan dengan syariat. Uruf syar'i di sini. Jadi yang pertama tadi ma'khudz min hadzri wa huwa al mana' itu lugawi. Tapi kemudian wal mahdzuru huwa al haramu alladhi huwa dhillul halal itu ke syar'i sekarang. Tapi itu tetap tentu saja ini bukan definisi. Wal mahdzuru huwa al haramu alladhi huwa dhillul halal ini bukan definisi. Tetapi penjelasan kata yang dengan cara menuturkan antonimnya atau sinonimnya. Sinonimnya apa al mahdzur? Al haram. Antonimnya apa? Al halal. Dan al halal atau al mubah itu sebenarnya mencakup empat. Mencakup wajib, kemudian mencakup mandub, sunnah, mencakup mubah lidzatihi, mencakup juga makruh. Kenapa? Jika kita artikan mubah dari asalnya, artinya apa? Sesuatu yang permissible. Maksudnya boleh dilakukan, yaitu jika dilakukan tidak terlarang dengannya untuk melakukannya, ya kan? Itu dari segi keumuman atau ketika kita memutlakan mubah dari segi bahasa. Ya. Nah, jadi mencakup juga wajib, mubah. Tapi kalau dari segi uruf syar'i, mubah itu ada keterkhususan tersendiri dalam hukum. Kemudian permasalahan apakah mubah itu taklif? Karena taklif itu artinya pembebanan. Mubah itu permissible secara mutlak. Apakah orang yang boleh memperbuat apakah itu taklif? Sedangkan dia terserah, dia mau meninggalkan terserah, mau memperbuat terserah. Apakah itu taklif, pembebanan gitu. Itu ada permasalahan juga itu dibahas dalam usul fikih. Tapi pembahasan seperti ini enggak ada thamarahnya. Enggak ada nilai, enggak membuat keimanan antum menaik atau enggak muat amal ibadah antum, enggak. Ya, pembahasan seperti apa mubah itu taklif itu nanti ke Mu'tazilah juga nyambungnya dan sebagainya. Antum jahil tentangnya pun insyaallah enggak bakal membuat antum tercegah dari masuk surga. Jadi insyaallah enggak masalah, insyaallah kita enggak mengetahui itu ya. Oke. Kalau misalnya masih antum belum mengerti tentang kalimat sederhana ini, antum buka Lisanul Arab dan Al-Misbah Al-Munir, oke? Dan Lisanul Arab ini dan Al-Misbah Al-Munir itu antum maknai dengan makna urfi, bukan dengan makna hakiki, lugawiyah. Apa arti lisan Arab? Lidahnya Arab. Berarti antum harus buka lidah orang Arab. Ya, ya. Kemudian Al-Misbah Al-Munir, lampu, antum buka dulu lampu biar ngerti. Lemahnya lampunya. Masya Allah ini dalam saya puasan kita ya. Sampai saya gini sampai di. Ini praktik usul fikih benar. Jadi antum memahami lisan Arab dengan makna urfi, bukan dengan makna hakiki lugawi ya. Jadi sesat antum jadinya. Oke? Oke. Al-mahdzur min haitsu wasfihi bil hadzr. Dari segi pensifatnya dengan pelarangan. Ai al-hurmah. Al-hurmah. Nah, sini ai al-hurmah. Di sini al-hurmah itu menerangkan al-mahdzur atau menerangkan al-hadzr di sini. Hadzr. Bukan al-mahdzur. Oke? Al-mahdzur dari segi pensifatannya dengan pelarangan. Yakni al-hurmah, yakni al-hurmah itu membayangkan al-hadzr, menafsirkan al-hadzr. Selesai, kemudian titik 2. Jadi intinya dalam waraqatnya lebih simpel. Al-mahdzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li. Nanti ada permasalahan lagi, ini ada kata imtithal di sini. Itu permasalahan itu. Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan. Ma yuthabu seperti yang tadi kita waktu pernah kita bilang sebelumnya, ma di sini manzilahnya sebagai sifat untuk isim yang mahdzuf, yaitu al-fi'lul ladzi yuthabu ala tarkihi. Al-fi'lul mahdzuf. dan alladhi itu adalah ma, karena alladhi dan ma itu di sini sama posisi sebagai isim mausul. Oke. Jadi ma di sini tafsiran untuk ma itu kan antum kalau misalnya ma di sini kan terlalu liberal pemahamannya, itu apapun yang di pahala. Apapun di sini mencakup apapun. Mencakup ubin, mencakup lisanul arab, mencakup misbah munir, mencakup yang lain-lain. Tapi yang dimaksud dari ma di sini dan keumuman ma di sini adalah apa? Fi'il. Perbuatan aja, perbuatan. Ya. Perbuatan ma, jadi ma yuthabu ini kita maknai lagi praktik usul fikih juga. Ya, jadi berarti di sini umum tapi dimasukkan khusus. Ya kan? Di sini umum banget ini, liberal banget. Termasuk di dalamnya misbah munir. Walah ya, Bang. Ya enggak? Terlalu umum. Jadi ma di sini apapun yang diganjari pahala dengan cara meninggalkannya. Asalkan kalau misalnya antum terlalu liberal dalam memahami ma di sini, berarti misbah munir maksud. Jadi kalau kita meninggalkan misbah munir berarti kita diganjari pahala. Nah, termasuk juga kuburan. Kita meninggalkan kuburan tanpa ada apa-apa. Nah, dengan cara kalau kita beribadah dengan meninggalkan kuburan, kita beribadah dengan meninggalkan lampu dan sebagainya. Ya, jadi maksudnya al-fi'lul ladzi yuthabu 'ala tarki, yaitu perbuatan yang diganjari pahala atas meninggalkannya. Hi di sini paling mana? Kembali ke mana? Al-fi'l, al-fi'l yang mahdhuf ini, muqaddar di sini ya. Kembali ke ma. Jadi al-fi'lul ladzi yuthabu 'ala tarki al-fi'lul ladzi yuthabu 'ala tarki al-fi'l ladzi yuthabu 'ala tarki al-fi'l ladzi yuthabu 'ala tarki al-fi'l. Ya gitu aja. Udah gitu aja. Udah lah, lagi mulai-mulai, enggak bisa, enggak bisa habis. Nah, yang 4. Nanti kita baca dulu yang 4. Sebelum kita baca intisalan dan mempermasalahkannya. Qauluhu perkataannya. Ini kan ada dua perkataan kan? Ama yuthabu ala tarkihi itu pertama rukunnya, dan yang rukun kedua yu'aqabu ala fi'li. Sekarang yuthabu ala ma yuthabu ala tarkihi. Kharaja bihadzal qaid al-wajib wal mandub wal mubah. Perhatikan, keluar dari qaid ini. Jadi kan sebelumnya itu ada kan al-fi'l. Nah, ini kan mutlak ini. Kita pahami mutlak maksudnya umum. Sebenarnya kalau misalnya alif lam itu bukan mutlak dia, jadi yang umum ya. Taib, al-fi'l mutlak maksudnya mencakup semua umum kan. Tapi ketika ada tambahan sifat itu berarti muqayyad. Tambahan sifatnya apa? Dengan tambahan isi mausul kemudian seterusnya alladzi yuthabu yuthabu fa'iluhu ala tarkihi. Ini semua namanya muqayyid, pekaitan. Jadi muqayyid, kalau ini fi'il di sini namanya mutlak. Mutlak itu bebas. Tapi ketika mutlak di sini kemudian ditambah dengan alladzi fa'ilu, maka di sini tidak menjadi mutlak. Nah, itu menjadi semuanya adalah muqayyad. Oke. Okay? Muqayyadnya apa? Jadi aslinya kan bebas, al-fi'il. Bebas semuanya. Tapi kemudian ditambah dengan muqayyid, muqayyid. Muqayyid itu yang mengikat, ya. Yang mengikat. Berarti kan membatasi dengan sifat tertentu. Nah, dengan adanya ini, maka otomatis ketika kita bertemu dengan mutlak dan muqayyidnya, maka muqayyidnya didahulukan dan kemudian yang mutlak menjadi muqayyid. Misalnya Budi, antum siapa namanya? Arif, Arif Indrawan adalah manusia. Oh, itu mutlak. Berarti kalau misalnya manusia, oh berarti semuanya adalah Arif Indrawan sini maksudnya. Tapi kita lihat siapa? Arif Indrawan adalah manusia berjerawat, berkumis, berjenggot, berasal dari ini. Banyak takdirnya. Nah, ketika banyak takdirnya itu ternyata komposisinya mencakup syarat-syarat dia. Maka jadilah dia seorang yang muqayyad, sudah jelas dia khusus dia maksudnya. Tapi ketika dikatakan Arif Indrawan adalah manusia biasa. Oke, itu definisi yang terlalu liberal jadinya. Karena muqayyidnya itu ya ada benar muqayyid, tapi muqayyidnya terlalu mutlak. tingkat tinggi. Ya antum menggunakan otak antum, mumpung masih punya gitu kan. Mukoyet yang terlalu mutlak. Ya. Keluar dari ini, oke. Keluar dari ini, loh. Keluar dari keikatan ini dengan adanya alladzi yusabu fa'ilu wa latarki ini, keluar darinya enggak termasuk di dalam kaitan ini tiga hal. Wajib enggak termasuk. Mandub enggak termasuk. Mubah juga enggak termasuk. Gimana pikirkan? Kok bisa? Mereka semua enggak masuk. Kenapa? Kenapa? Ya, karena wajib itu malah justru dihukum iya, meninggalkannya. Ya kan? Dengan ada kaitan ini berarti keluar darinya wajib. Kenapa? Karena kaitan ini menunjukkan perbuatan itu yang meninggalkannya akan dikasih ganjaran pahala. Tapi wajib justru kontradiktif dengan kaitan ini. Ya kan? Kemudian mandub. Mandub juga kontradiktif dengan kaitan enggak. Tetapi mandub tetap bukan kontradiktif, tapi tetap enggak termasuk dalam kategori ini. Dengan karakter ini enggak dia? Enggak ada karakter ini. Mubah juga enggak. Karena mubah tidak ada secara zat berkaitan dengan ini, enggak ada secara zat. Ya, kecuali jika ada arid atau sorifnya, yaitu niatan ibadah atau niatan buruk itu karena ada niatan. Tapi secara zat mubah itu tidak berkaitan dengan pahala atau dosa pada asalnya. Oke. Fala yuthabu tarikuha. Unzur al-an. Oh, ya udah. Fala yuthabu tarikuha, maka tidak diberi balasan pahala orang yang meninggalkan wajib, mandub dan mubah. Tapi kalau makruh masuk enggak berarti? Masuk berarti ini adalah muqayyid yang masih bersifat mutlak sebenarnya. Masih mencakup makruh juga. Sehingga kalau misalnya kita mencukupkan mai alladzi yusabu fa'ilu wa tarki itu belum cukup. Dia belum menjadi definisi yang mani'. Maksudnya definisi mani' apa? Definisi yang mencegah zat yang di luar untuk masuk ke dalamnya. Enggak tercegah, makruh enggak mencegah. Jadi makruh dan haram itu al-fi'l alladzi yusabu fa'iluhu wa tarki. Makruh dan muharram, ada dan mahdzur. Masuk juga kan? Sehingga kalau misalnya kita mau mendefinisikan mahdzur secara khusus, kita membutuhkan tambahan kaitan lain. Harus ada qaid yang lain. Ini baru satu qaid. Harus ada qaid yang lain untuk mengeluarkan makruh, mengusir makruh dari kurungan definisi ini. Nah, apa qaidan itu yang kedua? Tapi sebelumnya kalau masalah antum masih belum paham hal ini, lihat Al-Anjum Az-Zahirat dan At-Tahqiqat halaman sekian. Insyaallah tambah enggak paham. Tahqiqat itu anunya yang jual ini juga. Enggak, bukan. Atau dia masyarakat. Namanya Al-Ibadi namanya. Al-Ibadi. Bukan At-Tahqiqat yang ini. Ini beda, ini punyanya Syekh Masyhur. Kalau ini kontemporer ini sekarang. Oke, sekarang baru kita ke imtithalan. Imtithal ini adalah qaid juga, ya. Ini adalah qaid tambahan oleh Mahalli, oleh Al-Mahalli rahimahullah. Beliau yang menambahkan ini. Jadi bukan Al-Juwayni, bukan, tapi beliau menambahkan ini. Apa arti imtithalan? Dari kata mithal kan, asalnya dari fi'il sulasinya mithal. Contoh. Maksudnya apa? Dengan adanya niatan untuk mencontoh dari syariat. Maksudnya ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang haram itu dengan niatan meninggalkannya karena disuruh oleh syariat, maka baru dia mendapatkan pahala. Adapun jika dia meninggalkan itu tidak karena imtithal mencontohkan pada syariat, melainkan mencontohkan pada tradisi semata, maka dia tidak mendapatkan pahala dengannya. Gitu maksudnya. Imtithal. Itu makna dari imtithal. Di sini ada jelasnya. Nah, di sini nih, nomor 5 lihat. Footnote 5, lihat. Qauluhu, qaulu siapa di sini? Hu di sini kembali siapa? Al-Mahalli. Kalau yang tadi yang keempat, qauluhu kembali ke Al-Juwayni. Qauluhu imtithalan ai idza tarakahul mukallifu atau mukallafu. Mukallafu idza tarakahul mukallafu imtithalan linahyi syari' walaysa li ayyi da'in akharin ka'an yatrukahu li khawfi makhluqin aw haya'in minhu aw li ajzin fala yusabu ala tarkihi lidhalik kama huwa madhhabu jumhurul jumhuril usuliyin. Nah, qauluhu imtithalan, perkataannya imtithalan di sini yakni ya ai ya tu idza tarakahul mukallafu imtithalan nahi syari. Idza, jika tarakahu, dia meninggalkan hu di sini kemana mana al fi'il. Jika dia meninggalkan perbuatan tersebut, jika seorang mukallaf, kenapa dia disebut mukallaf? Mukallaf itu kan yang akil dan baligh, dan ya akil dan baligh. Akil itu keluar darinya orang majnun atau orang gila atau orang si pingsan atau koma dan sebagainya. Kemudian baligh ya. Nah, jika seorang akil baligh kan udah ditaklif dia. Dia meninggalkan sesuatu perbuatan yang terlarang imtithalan. Imtithalan di sini apa? I'rabnya nih. Anu sebab liajlihi, maful liajlihi. Demi apa? Demi mencontoh. Bisa enggak dia hal sebagai hal? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak sebagai bentuk fa'il. Enggak, bukan bentuk fa'il atau maful. Nah, imtithalan liajli, liajlil imtithal. Demi apa? Mencontoh. Demi mencontoh, maksudnya demi menerapkan. Linahyi syari', demi menerapkan apa yang dilarang oleh syari' Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai penyampai. Nah, itu. Jadi imtithal artinya apa? Dia melakukan itu karena ada ketaatan. Karena ya, dalam arti ketaatan. Benar sekali. Dalam arti ketaatan kepada syari', baik Allah dan juga rasulnya. Nah. Baik. Walaysa li ayyi da'in akharin, dan laisa, bukan li, li ajli, bukan karena, boleh juga sebab, bukan karena ayyi da'in akhar. Da'in di sini faktor. Penyebab atau panggilan. Bukan karena panggilan lain, bukan karena faktor lainnya, bukan. Bukan karena faktor selain syari'. Seperti ka'an, seperti yatrukahu, ka'an yatrukahu li khawfi makhlukin. Bukan li khawfin makhlukin, bukan. Karena rasa khawf juga makhluk memang. Antum juga kalau misalnya mengiyarakan khawfin makhlukin, nah ini juga masuk ke dalamnya. Ini jadi daur, jadi nanti bakal membatalkan idza tarakahul mukallafu imtithalan nahi syari'. Kalau misalnya li khawfin makhluk. Dan bukan karena faktor lain, seperti misalnya dia meninggalkan perbuatan tersebut karena rasa takut yang merupakan makhluk dari Allah. Karena ketika misalnya antum meninggalkan perbuatan karena takut pada Allah, rasa takut itu makhluk. Nah, berarti apa? Berarti ia membatalkan yang tadi. Nah, makanya li khaufi makhlukin, makanya khauf di sini sebagai majrur dan ia mudhaf. Terus makhluk di sini sebagai sifat untuk enggak, salah, mudhaf ilaih, sahih. Mudhaf ilaih. Li khaufi makhlukin. Di sini dengan li khaufi makhlukin tanpa alif lam menunjukkan apa? Maksudnya li khaufi ayyi makhlukin. Maksudnya ayyi makhlukin ini ya benar umum tapi mutlak. Makhlukin satu makhluk pun gitu maksudnya. Karena takut pada satu makhluk pun. Apalagi yang lain, apalagi lebih dari satu. Gitu maksudnya artinya. Makanya enggak dengan lafal alif lam li khaufil makhluk, bukan. Karena alif lam kalau li khaufil makhluk berarti istighraq jins jenis. Kalau antum bilang li khaufil makhluk itu berarti takut pada semua manusia umumnya, enggak. Tapi li khaufi makhlukin itu takut pada seorang manusia. Berarti maksudnya satu orang, misalnya antum saja Arif. Antum siapa? Arif Rahman. Misalnya pada ini takut sama satu orang makhluk ini. Nah, itu cukup satu itu aja berarti udah membatalkan imtithal. Gitu ya. Li khaufi makhlukin au haya'in minhu. Haya'in min. Au di sini atof ya. Ya, au haya'in minhu atau li haya'in minhu. Karena malu darinya. Muhu di sini kembali ke makhluk. Okay. Tapi di sini hu dia ma'rifah atau nakirah? No, ma'rifah ya. dia kembali ke mana? Makhluk. Ma'ruf makhluk itu ma'rifah atau nakirah? Nah, gimana menurut antum? Enggak ada masalah itu, karena apa? Ma'rifah itu adalah menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui dari yang telah disebutkan. Walaupun yang disebutkan itu sifatnya mutlak. Ya. Fahim tuh? Anda paham, Anda enggak tahu apa atau enggak. Selengannya anti menurut kayaknya nih. Kalau sama puisi. Enggak, emang kita belajar speaking untuk memusingkan diri, Mas. Ya. Iya, karena hidup ini terlalu enjoyable, jadi harus kita pusingkan sedikit. Habis aja metafsir pusing. Usul fikih irob kan. Nah, nanti endingnya fikih insya Allah kita enak kok fikih kan. Insya Allah enak. Au hayain minhu, malu akannya. Au li'ajizin. Nah, ini ada tiga faktor. Li'ajiz. Kenapa di sini beliau mengatakan li khaufi makhlukin au hayain minhu tanpa ada la, tapi kemudian au li'ajizin dengan ada lam. Apa hikmah dari itu beliau mengatakan di situ? Atau di sini muhakkik mengatakan seperti itu? Atau paham di sini nazamnya? Urutannya? Li khaufi makhluk alam kan? Itu jelas harus ada. Kemudian au hayain minhu enggak ada lam kan? Enggak ada. Tapi au li'ajizin ada lam. Apa hikmahnya? Ziyadatul thiqat. Ziyadatul ma'na? Ziyadatul apa tadi? Ziyadatul ilmi. Oh, no. Bukan juga enggak. Enggak juga enggak. Mungkin ziyadatul intibah mungkin maksudnya isyarat. Ziyadatul ilmi kurang juga karena enggak ada faedah ilmiah dari ini. Cuma intibah ada. Intibah apa? Lihat di sini li khaufi makhlukin aw hayy minhu berkenaan dengan makhluk selain dirinya. Tapi li'ajizin itu beda kode konteks dia. Kenapa? Karena memang itu kondisinya li'ajizin karena enggak mampu. Enggak ada kaitan dengan makhluk lain. Secara zat ketidakmampuannya. Ya. Karena kalau misalnya khauf makhluk atau hayy minhu itu keterkaitannya dengan apa? Dengan makhluk lain. Makhluk yang maksud bukan dirinya sendiri. Tapi kalau ajiz itu berkaitan dengan ketidakmampuan dirinya sendiri, beda. Makanya di sini seperti ada beliau atau muhakkik di sini membedakan antara kondisi khauf makhluk dengan hayy minhu dengan kondisi ajiz. Karena khauf makhluk dan ini itu bisa jadi dosa. Tapi kalau misalnya ajiz itu enggak berdosa pada zatnya aslinya. Tetapi ketika kalbunya ingin, nah itu bisa berdosa. Ya Agus, antum agak ribet ya. Enggak apa-apa. Antum kerja mungkin enggak seindah sebelumnya mungkin setelah belajar kayak gini. Tapi enggak apa-apa. Hidup kita terlalu enak kan, jadi harus digigingin. Fala yuthabu ala tarkihi lidzalik. Maka tidak la yuthabu, tidak diberi pahala ala tarkihi karena meninggalkannya. Ala di sini bisa kita katakan untuk li anna li atau li tarkihi boleh. Lidzalik. Li juga karena li dzalik. Dzalik ini kembali ke mana? Itu mana? Hajiz. Kembali ke khauf, haya dan hajiz. Oke. Tidak diberi pahala. Kama huwa madhhabu jumhuril usuliyin. Sebagaimana madhab mayoritas usuliyin. Kalau antum mau semakin tidak paham, unzurlah al-mustasfa, hasyiat ad-dimyati, at-tahqiqat dan syara' al-ibadi. Oke? Set. Kok yang dimahdur? Panggil anda mas aja, Pak. Mahdur siapa? Kok yang dimahdur kok pakai imtisalan, tapi yang... Nah, itu yang mau kita permasalahin itu. Itu yang mau kita permasalahin. Kita bacain dulu, itu yang mau kita permasalahin. Coba antum tanya lagi? Enggak usah. Iya, saya tanya lagi. Berarti kok misalnya kita... apa? Ini kan kita kan tahu ada beberapa hal yang haram misalnya minum khamr kan haram. Berarti kita nggak ada ngapa-ngapain, kita kan nggak minum khamr, berarti nggak ada pahala kan? Nggak ada pahala. Tetapi ketika ada pendorong yang kuat untuknya, dan kita tidak mampu, itu pendorong tersebut nggak ada artinya kan? Dapat pahala nggak? Enggak. Nah sekarang misalnya ketika ada pendorong yang kuat, kita mampu. Nah, sekarang ada beberapa kondisi pendorong yang kuat kita mampu. Kita tidak melakukan karena apa? Nah, pendorong yang kuat kita mampu ya. Terus kita tidak melakukan. Nah, itu ada beberapa faktor. Imma kita khauf li makhlukin, imma kita haya manusia, atau imma kita lillahi ta'ala, atau faktor lainnya. Nah, itu yang lillahi ta'ala, yang muntasil namanya. Nah, sekarang masalahnya, kenapa kok yang ini imtithalan itu masuk mahzur dan makruh? Di sini makruh ada enggak? Imtithalan ada, imtithalan. Tapi kemudian justru sesuatu yang positif, yaitu yang wajib dan manduh, itu enggak, al-mahalli enggak menambahkan imtithalan. Itu muskilahnya itu. Bahkan sebelum ada imtithalan, definisi ini pun sebenarnya muskilah, yang sebenarnya udah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa di makruh dan di mahzur itu al-mahalli menambahkan imtithalan? Kenapa? Kok di wajib dan mandub tidak menambahkan imtithalan? Nah, ini yang kita di sini belum tahu maksud dari al-mahalli. Ana juga belum tahu maksud dari al-mahalli, apakah beliau lalai atau sengaja? Ya, sengaja sepertinya. Sengaja ada maksud dari beliau. Kenapa beliau mencukupkan imtithalan itu untuk mahzur dan makruh saja, sementara wajib dan mandub itu tidak disebutkan imtithalan seperti ma yuthabu ala fa'ilihi li fi'lihi imtithalan. Padahal tentu syarat dari mendapatkan pahala untuk menunaikan kewajiban dan kemanduban itu adalah imtithal. Imtithal itu masuk dalamnya ikhlas dan itiba, gitu kan. Kenapa kok enggak? Gitu kan. Nah, ya itu yang perlu dikritisi. Dan kalaupun apapun alasannya al-mahalli, tetap aja nggak bisa diterima. Kenapa yang ini nggak diimtithal? Tetap nggak bisa diterima. Apapun alasan al-halabi, misalnya al-halabi lagi, al-mahalli, misalnya dijelaskan di tempat lain, tetap nggak diterima. Karena apa? Bagaimanapun hukum taklifi itu berkaitan dengan pembebanan, kan? Nah, ketika ada pembebanan itu tentu harus ada pertama niat yang ikhlas dan juga ada itibarnya. Nah, dan ikhlas dan itibar itu mencakup di dalam level imtithal. Sebagaimana lafal thiqat itu mencakup di dalamnya lafal adil dan dhabit. Ya kan? Nah, jadi imtithal itu masuk dalamnya ikhlas dan itiba. Itu juga ikhlas dan itiba itu bersifat ta'abbud di dua-duanya, kan? Itu untuk ibadah. Karena ibadah syaratnya rukunnya ada, bukan syarat, rukunnya ada dua. Itiba dan ikhlas dan itiba. Nah, sekarang apakah beliau menganggap mahzur muharram dan makruh itu ibadah, meninggalkannya itu ibadah, sementara wajib dan mandub melakukannya itu bukan ibadah? Gak mungkin. Gak mungkin al-mahalli berpemikiran seperti itu. Ingat. Jadi misalnya ini, kita kan lihat mahzur dan makruh itu disebut imtithalan di sini, ya kan? Ketika meninggalkannya. Wajib dan mandub ketika dibilang melakukannya mendapat pahala, kok enggak disebut imtithalan di sini? Enggak disyaratkan imtithalan. Apakah itu berarti bahwasanya al-mahalli menganggap bahwasanya melakukan wajib dan melakukan hal sunnah itu bukan bagian dari ibadah? Apakah paham di sini? Enggak paham. Enggak paham. Maksud banget sih paham. Enggak. Itu paham, enggak paham. Biar dibilang gak paham gitu ya, biar dia pinter gitu. Nah, biar dianggap mikir, gak paham mana. Tapi kan dianggap mikir karena kebingungan di mukanya, biar dikira anak mikir loh. Serba salah antum kan, antum yang paham juga dikira anak sok paham, dikira anak supaya mengira antum mikir. Padahal belum tentu mikir. Ini misalnya nih, kita punya kan mahzur dan juga makruh. Kalau kita meninggalkannya dengan adanya imtithal, itu kan berarti kan tadi yang dikatakan dia berarti ibadah, ya kan? Meninggalkan sesuatu yang makruh dengan imtithal lillahi ta'ala itu ibadah, kan? Ibadah. Meninggalkan sesuatu yang makruh lillahi ta'ala ibadah, kan? Ibadah. Nah, sekarang menunaikan yang wajib lillahi ta'ala ibadah, kan? Iya. Ibadah. Bahkan kalau misalnya menunaikan wajib bukan lillahi ta'ala, malah justru maksiat. Lebih ditekankan lagi justru. Nah, mandub meninggalkan melakukan ibadah, melakukan amalan mandub lillahi ta'ala ibadah. Nah, sekarang ini imtithal itu berkaitan ibadah pasti. Nah, Sekarang apakah menunaikan kewajiban harus dengan imtithal? Harus dengan ikhlas yang tiba? Harus. Berarti harus ada misalnya ketika kita bilang wajib dan mandub, berarti harus ada imtithal juga. Imtithal harus gitu. Imtithal mufa'iluhu imtithal. Harus gitu. Tapi kok enggak ada? Padahal ini semua ketika dia wajib dan mandub depan secara imtithal, maka dia barulah dia bisa dikatakan sebagai ibadah, ya. Sama dengan yang ini. Kenapa al-mahalli enggak menyebutkan imtithalan? Apakah itu karena al-mahalli menganggap bahwa saya mahdzur dan makruh ketika imtithal itu ibadah, adapun wajib dan mandub ketika imtithal itu bukan ibadah? Enggak mungkin, kan? Nah, apa celah lain ketika, untuk kita memahami maksud dari al-mahalli sehingga kenapa beliau enggak menyebutkan imtithal untuk wajibnya? Apa? Mungkin juga ada takwilnya lain. Kenapa begitu? Kita prediksian mungkin karena al-mahalli menganggap bahwasanya wajib dan mandub secara untuk berimtithal dengan perbuatnya itu adalah sesuatu yang niscaya, enggak mungkin semua orang tahu, jadi enggak perlu dikabarkan di sini. Paham di sini? Orang tahu kalau ini sesuatu yang wajib dan mandub itu harus lillahi ta'ala, ikhlas ini tiba, imtithal. Berarti yang enggak usah diinin. Enggak usah disebutin. Karena masyhur di kalangan ulama dan di kalangan juhala juga masyhur. Itu takwil salah satu ini. Wallahu alam, kita tanyain nanti ketika kita bertemu dengan beliau. Gimana caranya? Nah, itu salah satu takwil lah. Salah satu kemungkinan, ihtimal ya, ihtimal. Baik. Ada juga ihtimal lain. Ada ihtimal lain. Apa? Ihtimalnya coba anak-anak cocok-cocokin dulu. Cok kali cok ya, ini cocok. Nah, misalnya ihtimal lain, kemungkinan lain gini. Antum melaksanakan kewajiban dan sunnah itu kan yang dituntut apa? Iya, iya benar. Yang dituntut apa? Melakukan, ya kan? Melakukan, oke. Kalau makruh dan haram yang dituntut apa? Tinggalkan. Nah, sekarang kondisi melakukan dengan meninggalkan itu beda kan? Beda, Bang. Beda. Melakukan itu harus dengan niatan. Tapi meninggalkan belum tentu antum niat untuk meninggalkan, ya kan? Faham lah. Nah, ketika antum kalau untuk melakukan ada harus ada niatan ya. Dan apa kalau ada niatan itu otomatis harus ada imtithal. Jadi ya udah jelas. Nah, kalau misalnya meninggalkan itu belum tentu antum harus dengan adanya niatan. Ya. Iya enggak? Antum misalnya sekarang antum meninggalkan berzina sekarang dilarang enggak? Dilarang. Antum sekarang sedang meninggalkan berzina kan? Iya. Tapi antum niat gak? Enggak. Ya karena antum gak kepikiran. Jadi sebenarnya emang tepat tuh sebetulnya. Hah? Pakai imtithalan tuh tepat gitu. Tepat? Ya semuanya tepat. Semuanya tepat. Iya. Dibanding berhenti sampai tarkihi itu kurang tepat gitu. Bagaimanapun ini kita mencoba untuk menerawang maksud dari beliau rahimahullah. Ya kita juga nggak tahu apa maunya beliau gimana dan sebagainya. Mudah-mudahan ini penerawangan yang benar. Mudah-mudahan. At-tahqiqu al-jaiziyah. Tapi ini realistis banget apa namanya, masuk ke nalar banget kan ketika kita menakwilkan. Mudah-mudahan benar. Afwan Pak Mahali kalau misalnya kita salah. Termalam mana mimpi lagi Syekh Mahali datang, masya Allah, dengan kehormatan ya. Makasih penampakan. Tadi malam mana mimpinya ini merukia ini yang terkena jin dengan ini jari ini, dengan jari telunjuk. Karena kemarin baru bikin stasi. Ada ngerasa bener ketika ngancem ini, kerasa bener aku di mimpi. Getar. Getar itu jin-jinnya bergeliat-geliat. Wallah alam itu tadbis iblis atau tadbis isnat, tadbis syuyuk atau tadbis apa yang banget. Oke, kemudian. Sampai mana kita? Oke, antum mundur mustasfa dan lain-lain terserah antum, oke. Kemudian yang keenam, wa yu'aqabu 'ala fi'lihi. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang ini, masyaallah kita udah berapa lama? Udah 39 menit kita baru bicara kalimat ini lagi. Ini kaitan yang pertama. tapi ditambahi oleh al-mahalli dua kait. Kaitan kedua itu imtithalan. Itu kait tani gitu. Oke? Okay? Al-muqayyid atsani. Sekarang ada al-muqayyid atsalis yang tadi al-muqayyid atsani dari al-warqat yaitu wa yu'aqabu 'ala fi'lihi. Al-Juwayni meneruskan dengan wa yu'aqabu 'ala fi'lihi itu demi apa? Demi mengeluarkan makruh dari definisi mahdzur. Karena tanpa kaitan yang kedua atau ketiga ini, maka makruh tetap dia bersemayam di definisi mahdzur. Karena apa? Di sini artinya wa yu'aqabu 'ala fi'lihi dan dihukum atas perbuatannya. Sementara makruh itu tidak dihukum atas perbuatannya. Tidak dihukum atas perbuatannya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan jika makruh terus dilakukan maka dia bisa menjadi haram. Ada yang mengatakan seperti itu. Makruh yang jika terus israr dilakukan dia bisa menjadi haram. Tapi wallahu alam belum kita bahas selanjutnya. Oke. Jadi udah definisi ini lengkap. Definisi ini lengkap mengeluarkan dalam artian lengkap di sini definisi ini sudah mania. Tapi menurut Anda belum jami' untuk sesuatu yang haram. Belum jami' untuk sesuatu yang haram. Tapi mania, definisi mania dalam artian dia enggak bisa memasukkan mubah, makruh, wajib dan mandub. Tapi enggak mencakup semua haram. Karena apa? Karena di sini mayusabu ala itu yang sebenarnya yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya definisinya mendefinisikan sesuatu dengan hasilnya yang mana hasil tersebut belum tentu terjadi. Ya. Ini kan dia mayusabu ala tarkihi wa yuqabu ala fi'lihi. Artinya yang dihukum atas perbuatannya. Kalau dia berbuat maka dihukum. Apakah pasti dihukum? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya? Bukankah mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkan pelaku dosa? Mungkin. Tapi di sini kan yu'aqabu 'ala fi'li berarti di statement di sini menunjukkan bahwasanya yang berbuat akan dihukum. Nah, makanya di sini perlu ditakwil lagi makna yu'aqab di sini. Itu ada at-tahiyatul. Hah? Itu mengacaukan pikiran Anda. Anda lagi mikir. Kita Anda lagi menerawang di sini. Mentakwil. Istamir Munir, terus terang. Oh iya, aduh, anu lagi bingung. Anu konsentrasi pecah ya. Izhab ya Zahabi. Kita terawang di sini dengan terawangan yang mereka juga. Yaitu apa? Di sini terawangannya ada dari Al-Mahalli sendiri. Ini terawangan dan Mahalli di sini berusaha untuk mengkasyaf takwilannya. Melakukan penampakan di sini. Manifestasi penampakannya bagaimana ya? Ada dua. Yaitu di sini dimaksudkan ya waya visi di kila ikob dan seterusnya ini dari Al-Mahalli untuk mengiktirad orang yang membantah definisi al-warqat ini. Wahai al-Juwayni, antum mengatakan wa yu'aqabu 'ala fi'lihi. Yaitu yang berbuat itu, perbuatan itu mengakibatkan apa? Perbuatan itu dihukum dengan. Kemudian Al-Mahalli berusaha membela dengan dua sisi. Pertama, bahwasanya sudah cukup jika adanya ikob untuk satu orang terhadap perbuatan larangan tersebut itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut pelakunya akan diikob. Ngerti kan? Kayak kemarin itu. Misalnya gini, Anda melarang antum untuk ada di sini ketika jam 9 nanti. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya yang akan ini akan anak ikob. Tapi Anda pemaaf. Sebagaimana antum pernah. Kalau Anda enggak pemaaf, Anda udah lama antum enggak bakal di sini. Misalnya jam 9 antum jangan di sini, enggak boleh di sini. Dilarang kan? Berarti ketika antum berbuat, maka antum telah melanggar. Kenapa? Konsekuensinya ada hukuman terhadap antum. Tapi kejadiannya Anda memaafkan beberapa kasus. Tapi beberapa kasus Anda menghukum. Nah, ketika ada kasus penghukuman itu sudah menunjukkan benarnya kaidah ini, definisi ini. Nah, itu apa? Diikop atas fi'ilnya. Karena apa? Asalnya pelanggaran itu pelakunya akan dihukum meskipun ada kemungkinan dimaafkan. Itu enggak menafikan definisi ini. Karena apa? Definisi ini kembali ke asalnya. Adapun pemaafan itu bukan asalnya. Nah, tapi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi definisi ya kembali ke asalnya. Kalau misalnya kita mempermasalahkan sesuatu yang bukan asal padahal udah ada asalnya, maka ya repot. Maka tidak ada nanti kaedah-kaedah. Ya. Ya begitu. Nanti misalnya innallaha ghafurur rahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus kita oh enggak, Allah Subhanahu wa taala juga Syadidul Iqab. Oh itu beda lagi konteksnya dan sebagainya. Udah jadi kembalilah kepada asalnya maksudnya ghafur. Ya udah di sini maknanya sini enggak usah diiktirad dengan yang di selainnya di dalam ayat lain. Oke. Begitu. Terus yang terawan kedua dalam hal ini. Bahwasanya dimaksud dari yu'aqabu 'ala fi'lihi itu bukanlah mentahqiq dan memastikan adanya iqab terhadap pelakunya nantinya. Kecuali kalau kafir itu beda lagi ya. Karena kafir sudah pasti udah Allah tetapkan yang Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik ya. Tapi kalau misalnya yu'aqabu 'ala fi'lihi ini selain kekufuran atau kesyirikan. Misalnya perbuatan mencuri misal, mencuri yang belum bertaubat misal. Bukankah memungkinkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya? Ya mungkin dia dia seorang muslim, mungkin, mungkin sekali. Dan kita tidak usia siapa-siapa secara ta'in, tapi mungkin. Nah, oke. Okay. Tapi lafal yu'aqabu ini i'tirad terhadap al-mahal terhadap al-juwayni dari kelompok lain. Tetapi kalimat yu'aqabu 'ala fi'lihi itu seperti mentahqiq dan memastikan bahwasanya pelakunya itu akan dihukum. Sedangkan bisa jadi dia dimaafkan. Ya kan? Nah, yang dipermasalahan apa? Lafal antum di sini mentahqiq seolah-olah pasti dihukum. Nah, kemudian Al-Mahalli membela antum bisa mentakwil lafal yu'aqab ini. Mentakwil dengan maksud bahwasanya itu tidak memastikan dia akan dihukum. Tetapi dengan takwil dia terancam dihukum. Nah, beda kan? Kalau dia terancam dihukum, itu belum tentu dia dihukum. Tetapi pada asalnya ada ancaman untuk dia untuk dihukum. Nah, mafhum sekali kan insya Allah? Bisa dipahami Arif? Paham kan? Benar kan? Benar gak nih? Anu, takutnya antum takfiah lagi. Antum bilang benar-benar karena takut sama anak. Khauf makhluk. Khauf lihat makhluk kan. Antum meninggalkan menjawab tidak karena takut sama saya. Haya. Ya bisa juga khauf, bisa juga haya. Dia takut sama anak tapi malu sama yang lain. Dan karena tapi. Dan kebetulan kita semua makhluk. Berarti antum menjama dua keburukan di sini. Oke. Udahlah, kita tinggalkan itu ya. Capek sebenarnya misalnya kita turuti terus apa hasiat ini nggak bakal habis sebenarnya kalau misalnya kita turutin hasiat yeah. Apalagi kita membuka-buka udahlah kita yang secara mahli yang wife sidikil ikop itu udah dijelasin lah ya itu udah antum bisa diinin aja ya. Kita langsung ke makruh sekarang. Al-makruh ta'riful makruh ta'rif al-makruh والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. Baik. والمكروه secara bahasa al-makruh lughatan ma'khudun minal karahati kebencian. Sekarang makruh kariha yakruh itu lazim atau mu'atil di fi'il transitif atau intransitif? Membutuhkan maf'ul ya. Dan maf'ul itu tidak memerlukan okay. Dan maf'ul yang nintu ini makruh ini kar-kar-kar-kar tidak membutuhkan huruf. Huruf ta'adi enggak membutuhkan. Jadi langsung. Oke. Wa qila minal karihah. Jadi ada al-karohah, ada karih. Kariha di sini memang kan antum mengira ini isim fa'il mau kerja. Hati-hati jalan. Waalaikumsalam. Tapi bisa juga dia sebut masdar juga. Wahia asyiddah fil harb. Asyiddah fil harb. Yaitu kekerasan dalam berperang. Itu kariha. Jadi karoha itu the fi'il membenci, ya. Ya. Atau kebencian. Enggak, kok kebencian itu kurh. Itu ke master. Master itu banyak master yang sini. Bisa karoha, ada juga kurh. Nah. Juga isi kariha. Kalau kariha artinya asyidda fil harb, yaitu kekerasan dalam berperang atau melawan. Wal makruhu didul mahbub. Makruh lawan dari mahbub yang disukai. Oke. Lisanul Arab. Al-Misbah al-Munir. Sekali lagi, lisanul Arab ini secara urf kita. Baik. Min haitsu wasfihi bil karaha. Oke. ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. Berarti dua keterkaitan lagi tadi. لا يثاب على تركه. Itu dia kita lihat di hasyiah. قوله ما يثاب على تركه خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح. Apa yang terpahalakan atas meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi meninggalkannya berpahala. Nah sekarang keluar darinya tidak termasuk darinya apa? Wajib mandub mambuh. Karena apa? Karena wajib meninggalkan perbuatan wajib itu tidak mendatangkan pahala melainkan dosa. Meninggalkan perbuatan sunnah tidak mendatangkan pahala. Meninggalkan perbuatan mubah juga tidak berkaitan dengan pahala. Secara ada. Oke. Fala yuthabu tarikuha. Oke. Sekarang imtithalan. Imtithalan. Dengan syarat atau kaitan ketiga untuk definisi dia dengan ketaatan. Ada maksud ketaatan di sini. Ada maksud ta'abbud di sini. Coba segini sekarang. Wala yu'aqabu 'ala fi'lihi. Kait ketiga. Dan tidak dihukum atas memperbuatnya. Melakukannya. Qauluhu wala yu'aqabu 'ala fi'lihi kharaja bihadzal qaidi al-haramu li'anna fa'ilahu yu'aqab. Keluar dari kaitan yang ketiga ini apa? Haram keluar darinya. Kenapa? Karena fa'ilnya dihukum, pelakunya dihukum. Sementara kalau misalnya makruh, pelakunya tidak dihukum. Atau dia terancam hukuman, tidak? Oke. Okay. Di sini makruh secara istilah saja, Bro. Secara istilah urfi saja. Bukan makruh secara hakikatnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membenci. Oh, Allah Subhanahu wa taala membenci tentu akan mengharamkan. Iya enggak? Nah, hakikat urfiyah secara urfiyah usuliyin ya. Jadi yang dimaknai secara lugawi benar membenci dan itu juga sesuatu yang benci makruh. Tapi kebencian itu kan bertingkat-tingkat. Dan itu manusia maksudnya anda makhluk ya. Wallahu alam dengan sifat Allah atau fi'lullah dan semacamnya. Nah, adapun jika dinisbatkan pada Allah dan Rasulnya, itu tidak bisa serta-merta kita katakan makruh karena di sisi Allah itu dibenci. Taib, kalau dibenci udah jelas Allah larang. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hambanya kebaikan, kan? Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hambanya kebaikan dengan cara membenci sesuatu dan memperbolehkannya. Dan tidak dalam keadaan darurat, ya. Maka di sini makruh dalam istilah urf. Urf siapa? Urf syar'i. Jadi bukan dalam ya, maksudnya urf syar'i, maksudnya urf istilah usuli. Ya. Begitu ya. Bukan secara bahasa kemudian dilampirkan ke secara syariat, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu beda lagi. Oke. Mana sekarang sebenarnya? Kita, wa ta'riful makruhi bima dzakarahu imamul haramain yashmalu ma kana talabu tarkihi binahyin makhsusin wa ma kana binahyin ghairi makhsusin kan nahyi an tarkil mandubatil mustafadi ya kan nahyi an tarkil mandubatil mustafadi min awamirha wa huwa aslul istilah al-usuli aslul istilahil usuli wa in khalafa ba'du mutaakhiril fuqaha'i. Bisa juga wa in khalafa ba'du, bisa juga wa in khalafa ba'du mutaakhiri al fuqaha'i kasyarihi fa khassul makruha bil awwali wa sammu atsani khilaful awwal khilafal awwal. Nomor syarah al-Bali. Oke, ta'riful ini agak berat ini. Wa ta'riful makruhi, dan definisi makruh bima, dengan apa yang telah zakarahu disebutkan oleh Imam Al-Haramain tadi. Ma yasabu ala fi'lihi, ma yasabu ala tarkihi, ma yasabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Itu yashmal, mencakup. Mencakup dua hal. Mencakup dua hal. Yang pertama, mencakup apa yang pertama? Maka natolabu tarkihi binahyin maksusin. Itu pertama. Jadi yang pertama mencakup, mencakup hal yang pertama. Maka natolabu tarkihi binahyin maksusin. Apa yang permintaan untuk meninggalkannya itu dengan adanya larangan yang khusus. Maksudnya larangan yang muayyan. Paham di sini? Misalnya, ana tidak suka kamu begini, ana tidak suka kamu keluar di saat pelajaran misalnya, tanpa uzur. Nah ini makruh, misalnya itu dimanai makruh. Nah itu berarti dengan larangan yang maksus. Larangan itu bukan dengan lafal sorih, tapi dengan lafal yang mustafad dari maknanya. Ana tidak menyukai antum keluar dari saat pelajaran tanpa uzur. Nah pelarangan ini binahin maksus, ya kan? Ana di sini menahi, melarang. Dan nahinya nahi maksus. Khusus muayyan dengan perbuatan, yaitu keluar di saat pelajaran tanpa uzur misalnya. Oke. Nah, dan juga definisi dari juanya tadi itu juga mencakup yang kedua. Dua hal yang kedua. Ma wa ma kana binahin ghairi mahsusin. Dan juga perbuat larangan yang tidak tidak maksus. Jadi nahi di sini artinya manhiyun anhu. Masdar bimakna maf'ul. Larangan di sini maksudnya yang dilarang, nah, secara khusus. Oke. Okay? Seperti nah, pelarangan yang tidak khusus seperti an-nahi an tarkil mandubat al-mustafad min awamiriha. Secara umum meninggalkan sesuatu yang sunnah itu adalah makruh. Faham enggak? Iya. Ketika antum melakukan sunnah, antum berpahala melakukannya. Tapi meninggalkannya tidak berpahala dan tidak berdosa. Sebaliknya, ketika antum melakukan makruh, antum tidak berdosa. Tapi ketika antum melakukan meninggalkan makruh, antum akan berpahala, ya kan? Dengan niatan, intisab. Nah, sekarang ada sunnah, ada makruh. Ketika antum meninggalkan sunnah, berarti sama aja melakukan yang makruh. Berpahala atau berdosa? Tidak dua-duanya. Ketika antum meninggalkan melakukan sunnah, berarti antum sama dengan meninggalkan makruh. Berpahala atau enggak? Berpahala. Hmm. Paham sih? Berarti kalau misalnya namanya ini, berarti tarkul mandu itu sama dengan fi'lul sunnah. Enggak sama dengan itu, berarti memutlakan semua. Iya, jadi kita dapat dua pahala. Enggak buka, sama dengan di sini jangan sampai dikira bahwasanya makruh itu hanya berkaitan dengan meninggalkan sunnah saja. Iya. Tapi kalau misalnya tadi itu kita misalnya melakukan sunnah yang apa al-mustafad min awamiriha ini. Berarti kita juga selain apa? Semakna dengan selain dapat pahala mandu. Jadi pokok itu ana enggak tahu. Oh, iya. Pak itu ana enggak bisa tahu apakah ada pahala khusus di situ. Dua sisi gitu kan? Karena ini kan istilahnya usuliyin. Bukan nas dari syariah langsung, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah ada double pahala atau enggak. Tapi mudah-mudahan ada. Iya, mudah-mudahan ada, karena ada niat, mungkin ada niatan untuk menjalani sunnah dan memperbuat sunnah dan sebagainya di pahala. Enggak bisa menjazam, tapi mudah-mudahan ada. Dan bahkan bisa lebih dari dua pahala, dua macam pahala, karena mungkin ada niatan lain dengan sunnah itu menyiarkan misalnya, ya kan? Atau untuk mengisi waktu misalnya. Ada niatan-niatan lain. Ini niatan-niatan semua itu ada ini ya, ada pahala tersendirinya. Selain niatan melakukannya, tapi ada niatan lain. Baru kerasa nih manjilahnya orang berilmu di sini, baru kerasa. maksudnya? Kan orang oh iya benar. Melakukan satu ibadah dengan satu niat yang orang yang berilmu kan. Iya. Makanya dikatakan para oleh para ulama bahwasanya dikatakan oleh ulama itu kapan-kapan nanti sholat kalau udah datang ilham intinya apa intinya ini kalau malu dunia bukan bahwasanya kebiasaan ulama kebiasaan seorang alim itu adalah ibadah tapi ibadahnya seorang awam adalah kebiasaan iya iya begini ngerasa ketusuk juga sih bermaksud ibadahnya seorang kebiasaannya alim itu bernilai ibadah karena dia alim dan dia dengan niat dengan apa kan tapi kalau misalnya ibadahnya seorang jahil awam itu adat jadinya jadi nggak ada makanya ibadahnya sholat dan itu jadi adat bukan tahlilan adat itu bukan ibadah tapi kalau alim sudah biasa itu dia jadi benar ibadah alim atau tahlilan bukan niatnya enggak ya. Bukan itu maksudnya itu memahaminya dengan pemahaman bid'ah senggol mana sini sekarang udah itu lah tadi wahwa aslul istilah al usuli dah itu ini enggak usah dibahas lagi yang setelahnya enggak penting itu berarti enggak bisa dikatakan gini kan makhluk tuh awannya hidup bisa juga sebenarnya bisa juga dari satu segi bisa makhluk itu lawannya mandub bisa enggak apa bisa sebagaimana haram itu lawannya wajib bisa dari satu sisi bisa makanya kalau kita katakan gini makanya ada pembahasan dalam usul kita melakukan sesuatu yang wajib itu sama dengan meninggalkan sesuatu yang haram dan kita meninggalkan sesuatu haram sama aja melakukan yang wajib dengan mukaddimah apa dengan basic apa bahwasanya perintah terhadap sesuatu itu sama dengan pelarangan terhadap tidak melakukannya. Ya itu benar antum kata sahih tapi nanti akan berkaitan dengan akidah Mu'tazilah jadinya. Kalau antum liberalkan pemahaman terhadap itu. Ada pembahasan lagi tapi itu benar itu. Bahwasanya ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan perintah yang jazim itu sama dengan kita dilarang untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan itu. Iya. Tapi nanti berkaitan dengan akidah Asy'ariyah Mu'tazilah itu nanti ada pembahasannya. Tapi secara umum kaidah itu benar. Karena ketika antum melakukan sholat dengan imtithal itu sama aja antum meninggalkan hal yang dilarang yaitu meninggalkan sholat. Udah kan? Makanya lagi ya, dua pahala lagi. Apa sih yang gak ngerti candaan antum tuh candaan dapat dua pahala candaan regi banget gak jelas ya. Candaan tuh candaan yang usuli gitu loh yang membuat orang tuh makin gak ngerti maksudnya apa gak ngerti kan ini usuli berarti tapi gak ada nafas itu gak ada nafasnya antum nafasnya nafas furu itu namanya. Udah 1 jam ini kita. Sepertinya udah lapar jadi sepertinya kita batalkan aja untuk meneruskan ini. Insyaallah ini sahal antum udah paham. Sahal kalau misalnya enggak ada ini disebutkan di dalam footnote 5 ini ada sekitar 10 kitab. Kalau misalnya antum mau lebih paham buka kitab-kitab itu. Ada Syarah Al-Ibadi, ada Al-Burhan, ada At-Talhis, ada Al-Mustasfa, Al-Mahsul, Ihkam, Ijaz. Jelasin definisi lainnya. Kayak di yang sebelumnya. Iya. Kitab ini ada di Burhan ada. Di Burhan ada yang berarti kita disuruh buka yang koreksi. Ya antum buka dan pahami sendiri. Kalau misalnya antum menemukan kesesatan dalam diri antum itu bukan salah ana karena ana enggak menjelaskan kepada antum. Tapi antum sendiri yang menyesatkan diri antum karena membuka buku-buku ini. Ya. Itu aja. Kita udah mulai jadi jangan sampai nanti antum keluar seperti kehilangan kejiwaan antum jadi udah kita cukup di sini aja ya. Asal fikih habis ini insyaallah fikih insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.